Amin wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Taif insyaallah taala kita memasuki kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ketujuh terkait tentang kaidah-kaidah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah al-qa'idatus sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Sifatullah Ta'ala tauqifiyyatun la majala lil aqli fiha. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tauqifiyyah, telah kita lewati pada kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tauqifiyyah, yaitu makna tauqifiyah penetapannya harus berdasarkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga sifat-sifat Allah SWT di dalam penetapannya harus berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. La majala lil aqli fiha. Tidak ada majal, tidak ada tempat, tidak ada peran serta, atau tidak ada tempat luang bagi akal untuk menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Jadi sifat-sifat Allah SWT adalah tauqifiyah. Di dalam penetapannya harus berdasarkan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Tidak ada tempat akal untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT. Qala fala nusbitu lillahi ta'ala minas sifat illa ma dalal kitab wa sunnah ala thubutih. Fala nusbitu lillahi ta'ala, maka kita tidak diperbolehkan untuk menetapkan bagi Allah SWT minas sifat, berupa sifat-sifat. Illa kecuali ma dalal kitab wa sunnah ala thubutih. Kecuali apabila dalil-dalil Al-Quran dan sunnah telah menunjukkan tentang penetapannya. Sehingga tatkala datang nas dari Al-Quran maupun sunnah menetapkan suatu sifat, itulah yang harus kita tetapkan. Adapun sifat-sifat yang tidak datang penetapannya dalam Al-Quran dan sunnah, kita tidak boleh untuk menetapkannya. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, La yusafullahu ila bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu bihi rasuluh la yatajawas al-Quran wal hadith. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Allah SWT tidak disifati kecuali bimai dengan sifat-sifat, wasofa bihi nafsah, yang Allah SWT mensifati dengan sifat-sifat tersebut bagi dirinya. Awasofahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yatajawas al-Quran wal hadis. Tidak boleh melampaui apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan sifat bagi Allah SWT. Apa yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW itu adalah merupakan sifat bagi Allah SWT. Wajib bagi kita untuk menetapkan. Undur qaidatil khamisah. Qaidatil khamisah fi al-asma. Bisa dilihat tentang kaidah yang kelima. Tentang kaidah nama-nama Allah SWT. Yaitu nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Ini tentang makna kaidah ini. Bahasanya sifat Allah SWT tauqifiyah. Qala tariku isbati sifah. Metode di dalam penetapan sifat. Walidalalatil kitabi wa sunnah ala subuti sifah salah satu aujuh. Dan penunjukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terhadap penetapan sifat-sifat Allah SWT salah satu aujuh. Ada tiga sisi. Jadi metode Al-Quran dan Sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah SWT ada tiga metode, ada tiga sisi. Al-awal sisi yang pertama, at-tasrihu bis-sifah. At-tasrih bis-sifah. Ayat dengan jelas menyebutkan itu adalah sifat. Qala kal izzati wal quwwati war rahmati wal batsi wal wajhi wal yadain wa nahwihima. Contohnya seperti sifat al-izzah. Sifat keperkasaan bagi Allah SWT. Wal quwwah demikian pula sifat kekuatan. War rahmah sifat kasih sayang. Wal bats sifat al-akhad al-bats menimpakan adab. Wal wajh sifat wajah. Wal yadain dan sifat dua tangan dan yang lainnya. Dari sifat-sifat Allah SWT yang disebutkan secara tasrih, secara jelas dengan penyebutan sifat. Ini sisi yang pertama. Asani sisi yang kedua. Tadammunul ismu laha. Sisi yang kedua adalah kandungan nama terhadap sifat. Sebagaimana telah kita lewati pada kaidah al-asma, nama Allah SWT a'lam wa awsaf. Demikian pula kaidah yang ketiga, asma Allah SWT indar ala wasin muta'addin tadammana salasu umur. Terkandung dalamnya juga sifat. Wa indar ala wasin wa muta'addin tadammana amrain, juga terkandung dalamnya sifat. Sehingga tatkala di sana disebutkan nama bagi Allah SWT, pasti di dalamnya terkandung sifat. Qala mislu al-ghafur mutadamminun lil-maghfirah was-sami' mutadamminun lis-sam'i wa nahwi dhalik. Seperti nama Allah SWT al-ghafur terkandung di dalamnya sifat al-maghfirah, al-ghafur yang maha mengampuni. Terkandung dalamnya sifat maghfirah. Allah SWT mengampuni. Wasami. Allah SWT maha mendengar. Terkandung dalamnya Allah SWT memiliki sifat pendengaran. Dan yang lainnya. Undur al-qa'idata salisa fil asma. Bisa dilihat pada kaidah yang ketiga. Tentang kaidah nama-nama Allah SWT. Yuhawa asma Allah SWT. Indalat ala wasin. muta'addin tadammanat salastu umur ila akhirih. Ini metode yang kedua. Asalis, metode yang ketiga, at-tasrihu bil fi'li bi fi'lin aw wasfin dalun 'alaiha. Kemudian yang ketiga adalah tasrih dengan menyebutkan dengan jelas bi fi'lin, Allah SWT melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, maka itu adalah sifat bagi Allah SWT. Karena sebagaimana telah kita lewati pada kaidah yang sebelumnya, kaidah bahasanya bab as-sifat awsa min babil asma, di antara sifat-sifat Allah SWT terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah SWT. Sehingga tatkala Allah SWT menyebutkan bahasanya Allah SWT melakukan sesuatu, maka itu adalah sifat bagi Allah SWT. Awasin, atau disebutkan dengan sifat secara tasrih, sebagaimana metode yang pertama tadi. Dalun alaiha, yang menunjukkan kepada sifat Allah SWT. Qala kal istiwa'i alal arsh wa nuzul ila sama'i dunya wal maji' li fasli bainal ibad yaumal qiyamah wal intiqam minal mujrimin. Contohnya dari metode yang ketiga ini seperti sifat Allah SWT al-istiwa alal arsh. Dikatakan summa stawa alal arsh. Allah SWT beristiwa. Wa nuzul, dengan mulawa sifat an-nuzul ke langit dunia. Wal maji, dan datangnya Allah SWT li fasli bainal ibad, untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Wal intiqam minal mujrimin, dan Allah SWT intiqam menimpakan hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mujrim. Qala adalu alaiha ala tartib, dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat yang beliau isyarahkan, al-istiwa alal arsh wa nuzul ila sami dunya, dan demikian pula al-maji bainal ibad yaumal qiyamah wal intiqam minal mujrimin, menunjukkan tentang sifat-sifat ini secara berurutan. Qauluhu ta'ala ar-rahmanu alal arsh istawa, ar-rahman ini Allah SWT beristiwa di atas arsy. Ini menunjukkan tentang sifat al-istiwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah SWT turun ke langit dunia. Allah SWT turun ke langit dunia. Fi sulusil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Wa qala Allah ta'ala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu, yakni Allah SWT, wal malaku saffan saffa, dan malaikat bersaf-saf. Sini sifat al-maji, Allah SWT datang dan mereka para malaikat apa, bersaf-saf. Wa qalu inna minal mujrimina muntakimun, sungguhnya kami minal mujrimina muntakimun, melakukan intikam kepada mereka orang-orang al-mujrimun. Ini tiga metode Al-Quran dan Sunnah di dalam menetapkan sifat bagi Allah SWT. Ima tasrih dengan menyebutkan sifat, ima kandungan dari nama Allah SWT, ima tasrih dengan menyebutkan perbuatan ataupun sifat. Yang dengan demikian kita selesai dari kaidah-kaidah terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kaidah sebagaimana kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah SWT juga beliau sebutkan ada 7 kaidah. Kemudian setelah Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kaidah-kaidah tentang kait nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, kemudian beliau rahimahullah ta'ala di sini akan menyebutkan kaidah-kaidah di dalam memahami nusus sifat. Kaidah-kaidah di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT. Yang mana pada fasal ini pada kaidah-kaidah terkait tentang memahami nusus dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah terkait tentang sifat-sifat Allah SWT atau tentang nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, beliau akan menyebutkan 4 kaidah. Taqala rahimahullah ta'ala al-faslu thalis. Fasal yang ketiga. Qawaidu fi adillati asma'i was sifat. Kaedah-kaedah terkait tentang dalil-dalil nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Al-qa'idatul ula, kaedah yang pertama, terkait tentang dalil-dalil nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Al-adillatul lati tusbat biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang dengan dalil-dalil tersebut yusbat biha asma Allah, ditetapkan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kaidah yang baru saja kita lewati, sifat-sifat Allah SWT tauqifiyah. Demikian pula kaidah yang kelima tentang nama-nama Allah SWT, nama-nama Allah SWT tauqifiyah. Sehingga bab al-asma' wa sifat tauqifiyah. Sehingga di dalam penetapannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Qala fala tusbat asma'ullahi ta'ala bighairihima. Maka tidak ditetapkan nama-nama bagi Allah SWT dengan selain keduanya. Dengan akal, perasaan, adat kebiasaan tidak dipakai. Sehingga harus berhenti mencukupkan diri dengan apa yang telah didatang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qalau ala hadha fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dalika fil kitabi wa sunnah wajaba isbatuhu. Wa ala hadha, berdasarkan hal ini, berdasarkan bahasanya di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah SWT adalah tauqifiyah, harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min dalik fil kitab wa sunnah wajaba isbatuhu. Maka sifat-sifat ataupun nama-nama yang telah datang penetapannya bagi Allah SWT, min dalik berupa nama-nama ataupun sifat di dalam Al-Quran maupun Sunnah, wajib isbatuhu, wajib bagi kita untuk menetapkannya. tidak boleh kita untuk mengingkari apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan demikian pula tidak boleh kita menambahinya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad tadi. La yusufullah ila bima wasafa bi nafsah aw wasafa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yutajawas Al-Quran wa Sunnah. Qala wa ma warada nafyuhu fihima wajaba nafyuhu ma isbati kamali ziddih. Dan sifat-sifat yang telah datang penafiannya, peniadaannya, fihima di dalam Al-Quran maupun Sunnah, wajaba nafyuhu, wajib bagi kita untuk menafikannya. Ma'a isbati kamali ziddih, bersamaan kita harus menetapkan kebalikan dari yang dinafikan. Sebagaimana telah kita lewati kaidah tentang sifat Allah SWT terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah. Maka sifat subutiyah adalah sifat yang Allah SWT tetapkan. Adapun sifat salbiyah, sifat manfiyah adalah sifat-sifat yang Allah SWT nafikan dari dirinya. Adapun terkait tentang sifat-sifat salbiyah, manfiyah ini apa? Harus ditetapkan lawannya, kebalikannya. Qala wa ma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu fihima wajaba tawaqqufu fi lafdhihi fala yusbatu wala yunfa li adami wurudil isbat wan nafi bih fi. Wa ma lam yarid, dan sifat-sifat yang tidak datang penetapannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah, wala nafyuh, dan tidak datang penafiannya. Bagaimana sikap kita? Wajib tawakkufu fi lafdih, wajib untuk tawakkuf tentang lafadznya. Fala yusbatu wala yunfa, tidak boleh kita menetapkannya, tidak boleh kita menafikannya. Li adami wurudi al-isbat wa nafifih. Karena tidak ada penetapannya dan tidak ada penafiannya. Jadi di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, sifat-sifat yang telah Allah SWT dan Rasulnya tetapkan, harus kita tetapkan. Ini satu. Yang kedua, sifat-sifat yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, ini harus kita nafikan. Bersamaan kita harus menetapkan kebalikannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait tentang sifat-sifat yang tidak datang dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang penetapannya dan penafiannya. Bagaimana ini? Kita harus tawakuf tentang lafadznya. Tidak boleh kita katakan ini sifat bagi Allah SWT, dan tidak boleh kita katakan ini bukan sifat bagi Allah SWT. Mengapa? Karena seringnya yang melakukan hal ini menggunakan lafadz-lafadz yang mujmalah. Ini mereka ahlul kalam. Orang-orang ahlul filsafat. Menetapkan lafadz-lafadz yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya menginginkan fitnah. Sehingga terkadang membawakan hal ini, kalau kita nafikan, kita akan menafikan makna yang benar. Kalau kita tetapkan secara mutlak, kita akan menetapkan makna yang batil. Sehingga ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Tidak gampang diakalin. Tidak mudah untuk dikibulin. Tatkala datang lafadz-lafadz yang mujmalah, yang global, yang memiliki kemungkinan makna yang batil dan makna yang hak, mereka tawakuf. Tidak mereka tetapkan dan tidak mereka nafikan. Ini tentang lafadznya. Wa amma ma'nahu fayufassal fi. Adapun tentang maknanya, ini harus diperinci. Karena tadi apa? Lafadznya global. Bisa dimaknakan dengan makna yang hak, bisa dimaknakan dengan makna yang batil. Maka harus diperinci. Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fa huwa maqbulun. Maka apabila yang diinginkan dari sifat yang tidak datang penetapan dan penafiannya tadi adalah maknanya hak, maknanya adalah makna yang benar sesuai dengan keagungan Allah SWT, maka fa huwa maqbulun, diterima apa maknanya? Yang diterima maknanya. Maka kalau yang diinginkan adalah makna yang hak, kita terima maknanya, lafadznya kita kembalikan kepada makna lafadz yang syar'i. Wa in urida bihi ma'na la yaliku billahi azza wa jal wajaba radduh. Dan apabila yang dimaukan adalah makna yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT, makna yang batil, wajib bagi kita untuk menafikan, menolak maknanya. Bersamaan tetap tawakuf tentang lafadznya. Jadi poin yang ketiga tadi, terkait tentang sifat-sifat yang tidak datang dalil Al-Quran maupun Sunnah tentang penetapan dan penafiannya, kita wajib untuk tawakuf pada lafadznya. Nanti akan disebutkan, tapi tidak apa-apa kita sebutkan dulu, seperti misalkan mereka mengatakan jihah. Lafadz Allah SWT ada pada suatu arah. Ini tidak datang penetapan dan tidak datang penafian. Tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah SWT fi jihah. Dan demikian pula tidak ada datang dalil Al-Quran dan Sunnah yang menafikan Allah SWT laisa fi jihah. Sehingga lafadz Allah SWT fi jihah ini apa? Lafadz yang mujmal. Tidak datang penetapan dan penafiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka tentang lafadz ini kita harus tawakuf. Tidak boleh kita mengatakan Allah SWT fi jihah secara mutlak. Tidak boleh. Dan demikian pula kita tidak boleh menafikan secara mutlak Allah SWT laisa fi jihah. Juga tidak boleh. Karena lafadznya harus tawakuf. Adapun maknanya harus diperinci. Kalau maknanya yang dimaukan adalah makna yang benar, kita terima maknanya. Lafadznya kembali kepada lafadz yang syar'i. Adapun kalau yang dimaukan adalah makna yang batil, tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT, kita tolak maknanya, lafadznya tetap apa? Tawakuf. Insyaallah dipaham. Kemudian beliau rahmat Allah akan menyebutkan tentang bentuk-bentuk sifat yang telah datang penetapannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah Ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah. Wallahu'alam.